Pembahasan kita masih menyebutkan tentang takutnya sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sangat khawatir ada sifat-sifat kemunafikan pada dirinya, sehingga beliau bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman yang dikenal dengan sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengetahui siapa saja orang-orang munafik, dikarenakan Nabi SAW mengkhabarkan kepadanya tentang siapa saja orang-orang munafik, sehingga dikenal dengan sahibu sir Rasulullah SAW. Umar berkata kepada Hudzaifah, أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأني في المنافقين. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku dari kalangan orang-orang munafikin? Kemudian Hudzaifah mengatakan, la, tidak. Wala uzaki ba'daka ahadan, dan aku tidak mentazkiyah seorang pun setelahmu. Makna ucapan Hudzaifah ibn Yaman ini, aku tidak mentazkiyah seorang pun setelahmu, bukan berarti para sahabat selain dari Umar ibn Khattab masuk dari kalangan orang-orang munafikin. Bukan demikian maknanya. Tapi maknanya, aku tidak akan membuka terhadap diriku kesempatan pertanyaan masalah ini, sehingga setiap orang bertanya kepadaku apakah Rasulullah menyebutkan namanya termasuk dari kalangan orang munafikin, kemudian aku mentazkiyahnya. Ini maknanya. Sehingga mengatakan, la uzaki ba'daka ahadan, aku tidak mentazkiyah seorang pun setelahmu. Sekali lagi, bukan maknanya Hudzaifah menuduh sahabat selain Umar terjangkiti sifat-sifat munafikin. Tidak. Akan tetapi maknanya Hudzaifah tidak akan mengkhabarkan rahasia Rasulullah SAW ini selain kepada Umar yang disebutkan tadi. Qultu, kata Imam Ibn Qayyim, wa qaribun min hada, dan yang mendekati hal ini, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi sa'alahu ayyad'u wa lahu ayyakuna min as-sab'in alfan alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Mendekati hal ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memintanya untuk mendoakannya, termasuk di antara 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Rasul mengatakan, sabaqaka biha ukasah. Ukasah telah mendahuluimu. Hadis yang masyhur ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan umat bersama nabi-nabinya. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَاهُ رَهْتِ. Aku melihat Nabi bersamanya kurang lebih ada 9 sampai 10 orang. وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَاهُ رَجُلْ أَوْ رَجُلًا. Aku juga melihat seorang Nabi bersamanya hanya 2 atau 1 orang. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعْهُ أَحَدٍ. Aku melihat Nabi dan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. إِذْ رُفِعَ لِي ثَوَابٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أُمَّتِي. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku suatu kelompok yang besar. Aku mengira itu adalah umatku. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. Dikatakan kepadaku, ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Walakin undur ilal ufuk. Akan Nabi lihatlah kepada ufuk sana. Tiba-tiba diperlihatkan suatu kelompok yang lebih besar lagi. Dan dikatakan, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Wahai Rasulullah SAW. Ya. Yeah. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْهُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Yeah. Dalam riwayat yang lain, dalam setiap 1,000-nya itu ada 70,000 lagi. Nah, ya, 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ya. Yeah. Kemudian mereka bertanya tentang siapa mereka. Ya. Ada yang mengira bahwasanya mereka adalah para sahabat semuanya. Ada juga yang mengira mereka adalah orang yang terlahirkan dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Rasulullah menjelaskan siapa mereka. Humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Mereka adalah orang yang tidak meminta pengobatan dengan cara kai. Mereka adalah orang yang tidak menganggap sial dengan burung. Dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika mendengar ucapan ini, ada salah seorang sahabat yang bernama Ukashah ibnu Mihsan. Dia berdiri dan mengatakan, Ud'ullahi wa Rasulullah, doakanlah aku termasuk di antara 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan Rasulullah mendoakan Ukashah ibnu Mihsan. Merekomendasikan beliau termasuk di antara 70,000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yeah. Ketika ada sahabat yang lainnya yang berdiri lagi dan meminta berdoa, Rasulullah doakan aku termasuk di antara 70,000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukashah. Yeah. Ukashah telah mendahulimu. Yeah. Makna ucapan Rasulullah SAW ini bukan berarti hanya Ukashah saja dan tidak merekomendasikan yang lainnya. Tapi ucapan Rasulullah ini supaya tidak membuka pintu agar yang lain meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakannya. Ya, supaya masuk ke dalam 70,000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Khawatir kalau seandainya dia bukan termasuk, ya, atau Rasulullah menjawab dengan jawaban tidak, membuat mereka bersedih hati dan semisalnya. Sehingga cukup Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Ukashah. Walam yurid anna Ukashata wahdahu ahakku bidalika mimman adahu minas sahabah. Rasulullah tidak bermaksud bahwasanya hanya Ukashah saja yang lebih berhak untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Dari orang yang disebutkan oleh Nabi SAW di kalangan sahabat. Walakin lau da'alahu laqoma akhar wa akhar wanfatahal bab. Akan tapi kalau Rasul mendoakan orang tersebut setelah ukasa, niscaya akan berdiri lagi orang yang lainnya, berdiri lagi yang lainnya. Akan banyak orang yang berdiri kemudian meminta. Rasulullah mendoakannya. Wan fatal bab, dan akan membuka kesempatan bagi yang lain terus menerus. Warubama qoma man lam yastahiqqa ay yakuna minhu. Ya. Dan bisa jadi ya, berdiri orang yang tidak berhak, termasuk di antara yang 70 ribu tadi masih surga tanpa hisab. Ya. Kalau dia termasuk yang tidak berhak. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan engkau bukan di antara mereka. Ini bisa membuat sedih. Ya. Wa kana al-imsak aula. Maka menutup kesempatan lebih utama dengan mengatakan sabaqaka biha ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Seperti halnya tadi ucapan Hudzaifah. Ya. Hudzaifah ibn Yaman mengatakan la uzaki ba'daka ahadan. Aku tidak mentazkiyah setelahmu seorang pun. Maknanya sekali lagi bukan hanya mentazkiyah Umar saja, bukan dari kalangan munafikin. Adapun sahabat-sahabat yang lainnya terjangkit sifat munafikin, bukan. Ya. Akan tapi maknanya Hudzaifah tidak akan mengkhabarkan kepada seorang pun selain Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dengan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Sebenarnya ucapan Rasulullah tadi sabaqaka biha ukasha. Ya, ini untuk menutup. Ya, menutup kesempatan bagi yang lainnya. Ya, supaya tidak berdiri bertanya apakah saya di antara mereka, yang lainnya lagi berdiri meminta lagi supaya didoakan, yang lainnya berdiri lagi khawatir ketika yang berdiri bukan orang yang berhak mendapat keutamaan tersebut, kemudian ketika dijawab bukan berhak menyebabkan dia bersedih hati. Ya, sehingga dalam kondisi seperti itu lebih utama untuk menutup kesempatan. Nah, ya. Ini makna sabaqaka biha ukasha. Dan ucapan ini ya, dijadikan sebagai suatu ungkapan ya, ketika mendapati situasi demikian. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kesempatan tadi supaya tidak berdiri orang yang bukan berhak ya, mendapat keutamaan tersebut. Nah, tapi dengan ucapan yang baik, dengan mengatakan sabaqaka biha ukasa. Rasulullah sudah mengatakan engkau tidak berhak, engkau bukan orang yang ahli mendapatkan keutamaan tersebut, supaya tadi tidak bersedih hati. Tapi Rasulullah mengatakan sabaqaka biha ukasha. Nah, dengan kalimat yang baik menyatakan demikian. Ya. Dan bukanlah maknanya hanya ukasa saja yang masuk ke dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, akan tapi ada di antara sahabat pun selain ukasa yang mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Tapi Rasulullah tidak mengkhabarkan ya, kepada mereka tadi supaya tidak bertawakal, bersandar. Ya, saya termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa ada, tanpa hisab. Kemudian meninggalkan amalan-amalan soleh. Nah, atau khawatir ya, Rasulullah mengkhabarkan orang yang bukan ya, berhak mendapatkan keutamaan tersebut. Sehingga Rasulullah menutup pintu kesempatan tadi dengan mengatakan sabaqaka biha ukasha. Nah, Masuk pada pembahasan yang berikutnya berkenaan dengan asarudunub, pengaruh dosa. Falnarji ila ma kunna fihi min dikri dawaidda alladhi inistamarra absada dunyal abdi wa akhiratahu. Faslun, kata beliau. Maka kita kembali kepada pembahasan kita, berkenaan dengan menyebutkan obat penyakit yang apabila terus-menerus penyakit tersebut bisa merusak dunia seorang hamba dan akhiratnya. Penyakit yang sangat berbahaya sekali. Bukan merusak dunia saja, tapi merusak dunia dan akhirat. Penyakit tersebut tiada lain adalah kemaksiatan. Ini penyakit yang berbahaya bagi dunia dan di akhirat. Wa mimma yanbaghi ay yu'lama anna dunuba wal ma'asiya taduru wala budda. Dan di antara perkara yang selayaknya untuk diketahui, bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan itu bermudarat dan mesti memberikan kemudaratan. Dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan mesti memberikan kemudaratan. Nah, wa anna dararaha fil qalbi ka dararis sumum fil abdan. Dan kemudaratan, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa tersebut pada hati seperti kemudaratan, bahayanya racun pada badan-badan manusia. Dosa dan kemaksiatan ini berpengaruh, membahayakan hati seorang seperti bahayanya racun pada badan. Al-akhtilafi darajatihim fid darar. Dengan berbeda tingkatannya dalam kemudaratannya, berbeda-beda. Seperti racun, ada racun yang bahayanya sangat parah sekali. Sekali minum langsung misalkan mati. Ada juga yang memiliki tenggang waktu sampai berjam-jam, berhari-hari atau berminggu-minggu. Berbeda tingkatan-tingkatannya. Begitu juga kemaksiatan. Ada kemaksiatan yang dilakukan langsung bisa mematikan hati seseorang atau membuat sakit hati seseorang. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa da'un illa wa sababuhu ad-dunub wal ma'asi. Dan tidaklah di dunia dan juga di akhirat kejelekan dan penyakit, melainkan sebabnya itu adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sebab kejelekan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga sebab penyakit yang menimpa seseorang di dunia dan di akhirat, sebab yang paling utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita perhatikan di sini, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwasanya dosa-dosa itu mesti memberikan kemudaratan. Pasti. Baik itu dosa kecil, bisa memberikan kemudaratan. Dan kemudaratannya disebutkan dua macam. Yang pertama, dararul qulub, bermudarat, berbahaya bagi hati. Dan ini yang lebih dahsyatnya, lebih parahnya. Kenapa? Dikarenakan bisa mempengaruhi hati kepada kemunafikan, ya, kerasnya hati, lalainya hati, ya, bahkan bisa menyebabkan kafirnya seseorang. Ya. Ini bahaya yang sangat besar dari kemaksiatan. Nah, bisa merusak hati seseorang, ya, disebabkan kekafiran. Ya. Rasul mengatakan, "Tu'radul fitan al-qulub ka'irdil hasir udan-udan." Ya. Dihamparkan fitnah pada hati-hati manusia ini seperti dihamparkannya tikar sehelai demi sehelai. Ya. Nah, ya, ini keadaannya. Dan hati yang menyambut kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, nukitat fihi nuktatus sauda, ya, akan tertitik padanya satu titik yang hitam. Ya. Ini ketika menyambut kemaksiatan. Semakin dia menyambut banyak kemaksiatan-kemaksiatan, ya, maka akan semakin banyak titik-titik hitam pada hatinya. Ya. Sehingga ujung-ujungnya dia tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Ini berbahaya. Nah, ya, ini kemudaratan, kemaksiatan, dan dosa-dosa yang paling parah, paling dahsyat ketika mengenai hati seseorang. Ya. Nah, dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa ini bisa mempengaruhi hati seseorang, ya, kepada kemunafikan atau kerasnya hati, lalainya hati. Ini sebabnya kemaksiatan. Ya. Ketika hati kita keras, diberikan nasihat tidak berpengaruh. Ya. Diberikan ancaman-ancaman dengan adab dan siksa Allah, tidak merasa takut. Ya. Hatinya lalai dari melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Condong kepada kemaksiatan. Condong kepada bermalas-malasan dalam melaksanakan ketaatan. Ya. Berarti sudah terpengaruh dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Dan sebutkan tadi, dosa-dosa ini memberikan pengaruh yang sangat besar dan bahaya yang sangat besar, ya, menimpa hati seseorang tadi. Nah, ra'aitun dunuba tumitul qulub. Ya. Ibn Mubarak kalau tidak salah menyatakan, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati-hati. Ya. Dengan dosa, keimanan seseorang menurun, berkurang. Ya. Dikatakan iman itu yazidu bitto'ah wa yankusu bil maksiyah, akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tatkala kita melakukan kemaksiatan, ya, baik kemaksiatan yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemaksiatan yang berhubungan dengan manusia lainnya, ya, maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri seseorang. Nah, ya, misalkan seseorang meninggalkan sholat, ya, ini kemaksiatan berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau yang berhubungan dengan yang lainnya. Istri durhaka kepada suaminya. Nah, atau anak durhaka kepada orang tuanya. Ini kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Ini bisa memberikan pengaruh yang sangat dahsyat pada hati seseorang. Wasani yang kedua, kemudorotannya pada badan dan harta. Ya. Tidaklah terjadi musibah di muka bumi ini, ya, baik gempa bumi misalkan, ya, gunung meletus, ya, tsunami, longsor dan sebagainya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan, nah, atau rusaknya buah-buahan, ya, gagal panen dan semisalnya. Sebab yang paling utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan umat-umat terdahulu sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawajiyah rahimahullah ta'ala akan menyebutkan dampak-dampak dan bahaya-bahaya kemaksiatan yang telah terjadi di muka bumi ini, supaya kita bisa mengambil ibrah, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Qala bi ma ta'kan famal ladhi akhraja al-abawain minal jannati daril ladzati wan-na'imi wal-bahjati was-sururi ila daril alami wal-ahzani wal-masaibi. Maka apakah yang mengeluarkan kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa? Apa yang mengeluarkan mereka berdua dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, negeri yang penuh dengan kenikmatan, kegembiraan, kesenangan? Apa yang mengeluarkan mereka dari negeri yang sungguh luar biasa kenikmatan-kenikmatannya ke negeri yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesedihan, penuh dengan musibah-musibah? Yeah. Apa jawabannya? Dikatakan dosa. Yeah. Yang terjatuh padanya. Nah, yang mengeluarkan Adam dan juga Hawa dari surga, ya, di mana sebelumnya orang tua kita Adam dan juga Hawa berada di surga, ya, di surga yang akan menjadi kediaman orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Ya. Ada khilaf di antara para ulama, apakah surga yang Nabi Adam tinggal di dalamnya itu surga yang akan didiami oleh orang-orang bertakwa di akhirat nanti, atau surga yang lain? Ya. Pendapat yang rajih, yang kuat, surga yang akan didiami oleh orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti. Ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, sampai digambarkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Nah, surga negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan-kenikmatan, kegembiraan dan kesenangan-kesenangan. Ya. Disebabkan satu dosa. Ya. Yang dilakukan oleh keduanya menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan ke dunia, ya, yang penuh dengan kesedihan, kesusahan, musibah-musibah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka berdua untuk memakan suatu pohon, syaitan menyesatkan mereka, membisikkan kepada mereka untuk memakannya. Bahkan dihias-hiasi oleh syaitan bahwa tidaklah Allah melarangmu untuk memakan pohon ini, melainkan khawatir nanti kamu menjadi malaikat atau kekal di dalamnya. Maka syaitan membisik-bisikkan kepada Adam dan Hawa untuk memakan pohon tersebut. Disebutkan ini syajaratul khuldi, katanya pohon yang bisa mengekalkan engkau di dalam surga. Ini pohon yang bisa membuatmu menjadi malaikat. Hingga Nabi Adam dan Hawa terjatuh kepada satu kemaksiatan tadi, akhirnya memakan pohon tersebut. Dan ketika memakan pohon tersebut, maka terbukalah pakaiannya, nampaklah aurat mereka berdua sampai menutupinya dengan dedaunan dari pohon yang ada di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka berdua dari surga. Kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada doa yang Nabi Adam juga Hawa. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami dan engkau tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat keduanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abul Bashar, bapaknya manusia, bapak kita Adam. Akan tetapi, yang perlu kita jadikan ibrah pelajaran, Allah mengeluarkan orang tua kita, Adam dan Hawa, dari surga disebabkan suatu dosa. Bahkan ini yang menjadi alasan Nabi Adam alaihissalam tidak bisa memberikan syafaatul uzma di akhirat nanti. Ketika manusia datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Adam, anta abul basar. Wahai Adam, engkau adalah bapa seluruh manusia. Mintalah syafaat untuk kami. Supaya Allah bisa memutuskan urusan kami di padang mahsyar ini. Nabi Adam minta udzur, tidak bisa memberikan syafaat. Di antara alasannya dikatakan dosa yang pernah dilakukannya ini. وَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ. Dan apakah yang mengeluarkan iblis dari kerajaan-kerajaan langit? وَطَرَدَهُ وَلَعَنَهُ. Allah mengusirnya dan melaknatnya. وَنَسَخَ ظَاهِرَهُ وَبَاتِنَهُ. Diubah bentuk lahir dan batinnya. Faja'ala suratahu akbaha suratin wa asna'aha. Dan dijadikan bentuknya menjadi bentuk yang paling jelek dan paling buruk. Wa batinahu akbaha min surati wa asna'. dan batinnya lebih jelek lagi dari bentuknya dan lebih buruk lagi. Ya. Apa yang menyebabkan ini semua? Jawabannya adalah dosa yang dilakukannya. Ya. Padahal iblis sebelumnya berada sebagaimana para malaikat. Ya. Tapi dikarenakan suatu dosa yang dilakukannya. Ya. Iblis sebelumnya bersama dengan malaikat, termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dikarenakan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Ya. Iblis hasad. Merasa dirinya lebih baik dari Adam. Ya. Ana khairu minhu. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Mengkiaskan bahwasanya api lebih baik dari tanah. Ya. Pada kias yang batil. Dikatakan hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika Allah berikan kelebihan kepada Nabi Adam alaihissalam, diberitahukan nama-nama seluruh benda-benda, iblis tidak terima. Iri, dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dengan sifat iri, dengki ini, terjadilah awal kemaksiatan di langit. Yaitu tidak mau tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idkulna lil malaikat isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka semua sujud, kecuali iblis. Aba wastakbaru, wa kana minal kafirin. Ya, enggan dan sombong. Dan iblis termasuk di antara orang-orang kafir. Ya. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan tadi hasad, iri, dengki. Ya, yang ada pada dirinya kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini sifat hasad, demikian keadaannya. Ya, tidak senang terhadap kenikmatan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Dengan sifat hasad ini menyebabkan iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti halnya hasadnya orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi dikatakan hasadnya kepada Bani Ismail, keturunan Ismail. Ya. Membuat mereka tidak tunduk kepada kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Ya. Begitupun tadi kesempatan iblis. Dikatakan hasadnya tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan bermaksiat kepada Allah. Melakukan dosa. Ya. Dikatakan dosa itu. Apakah melakukan larangan atau meninggalkan perintah. Ini dosa. Yeah. Ketika seorang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau perintah Rasulnya SAW. Jatuh kepada suatu dosa. Atau melakukan larangan. Melakukan keharaman-keharaman. Maka jatuh kepada dosa. Ketika iblis tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah usir. Dari langit, usir dari surga. Dan juga Allah laknat iblis. Ya. Dan Allah jauhkan dari rahmatnya. Bahkan Allah keluarkan ya, dari surga ke bumi ini. Dan Allah jadikan hina dan rendah. Disebabkan tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, Allah jadikan bentuk iblis itu ya bentuk yang paling jelek, bentuk yang paling buruk, ya zahirnya bentuk yang paling buruk dan batinnya lebih buruk lagi dari zahirnya. Ya, ini sifat-sifat iblis. Ya. Nah, lahirnya jelek, buruk, batinnya pun lebih buruk lagi. Apa sebabnya tadi? Sebabnya kemaksiatan. Bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat melaksanakan perintah Allah. Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan iblis enggan dan sombong, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jauhkan dari rahmatnya. Allah usir dari surga. Ya. Bahkan Allah rubah bentuk lahir dan batinnya. Ya, dengan sifat yang paling jelek dan paling busuk. Nah. Bahkan menjadi ya, pemimpin manusia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, wabudila bil qurbi bu'dan. Ya, digantikan ya kedekatan dengan jauh. Wabi rahmah laknah. Dan juga digantikan dari rahmat menjadi laknat. Wabil jamali kubhan, dengan keindahan menjadi kejelekan. Wabil jannati narong taladho, dan juga digantikan yang asalnya di surga ya nanti akan berada di neraka yang menyala-nyala. Wabil imani kufro, dan juga digantikan keimanan menjadi kekafiran. Wabimualatil waliil hamid a'dhama adawatin wa masyaqatin, yang asalnya mencintai ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha terpuji menjadi permusuhan yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi jazali tasbih wa taqdis wa tahlil jazal al kufri wa syirki wal kadhib wa zur wal fuhsi. Ya, dan digantikan yang asalnya ya mengumandangkan suara-suara tasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, suara-suara tahlil, ya, digantikan dengan suara-suara kekafiran, kesyirikan, kedustaan, ya. Nah, kejelekan-kejelekan. Wa bil libasil iman libasal kufri wal fusuq. Ya. Dan digantikan pakaian keimanan menjadi pakaian kekafiran, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Fahana Allahi ghayatal hawan. Ya. Wasaqata min ainihi ghayatas suqut. Ya. Sehingga sangat hina, ya, sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hala alaihi ghadabur rabb ta'ala fa ahwa, dan berhak untuk mendapatkan kemurkaan Rabb Subhanahu wa taala dan Allah membinasakannya. Wa maqatahu akbar al maqt fa ardahu, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dengan kemurkaan yang sangat besar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjelekannya. Nah, fasara qawadan likulli fasikin wa mujrim, sehingga menjadi pemimpin ya terhadap setiap orang yang fasik dan orang yang berbuat kejahatan. Radiya li nafsi bil qiyadati ba'da tilkal ibadati wasiyada, ridha terhadap dirinya menjadi pemimpin kejelekan ya setelah sebelumnya dia beribadah dan menjadi panutan. Fa iyadan bika Allahumma min mukhalafati amrika wattikabi nahyika, ya Allah ya lindungilah dari menyelisihi perintahmu dan melaksanakan laranganmu. Ya, ini bahaya melakukan dosa-dosa. Sekali lagi, dosa itu apakah meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Ya, disebutkan dari contoh-contohnya oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah rahimahullahu taala. Ya. Apa sebab yang paling utama yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan, ke dunia, negeri yang penuh dengan kesusahan dan kesedihan? Sebabnya adalah dosa. Begitu juga yang mengeluarkan iblis, ya, yang asalnya iblis hamba Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan para malaikat, ya, berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala usir. Bahkan Allah melaknatnya. Ya. Bahkan Allah merubah bentuk zahir dan batinnya dengan bentuk yang paling jelek, paling buruk. Sebabnya adalah dosa yang dilakukannya. Ya. Sehingga ini menjadi perhatian kepada kita semuanya. Dan menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya dosa-dosa itu mesti dan pasti memberikan kemudorotan-kemudorotan. Ya, kesimpulan dari kemudorotannya bisa berkaitan dengan hati. Ya, nah hatinya menjadi lalai, hatinya menjadi fasik atau ya muncul ya bibit-bibit kekafiran dalam hatinya. Hatinya menjadi keras. Ini sebabnya kemaksiatan. Ya. Atau kemudaratannya pada badan. Nah. Atau pada harta. Ya. Allah mengatakan, "Baharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas." Ya. Muncul, nampak kerusakan-kerusakan di daratan, di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Muncul kerusakan-kerusakan di daratan, di lautan. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa hikmahnya? Supaya mereka merasakan. Ya. Sebagian dari apa yang telah mereka melakukan. Tujuannya apa? Supaya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan juga ayat lainnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian melainkan disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Ya. Sebabnya dosa-dosa kemaksiatan. Sekali lagi, dosa dan kemaksiatan ini ya mesti menimbulkan kemudaratan. Ya. Baik kemudaratan bagi hati kita atau kemudaratan pada badan dan harta kita. Ya. Nah, sehingga jalan keluarnya. Hendaklah kita segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya. Hendaklah kita menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Dikarenakan bahayanya sangat besar. Nah, ya. Berbahaya kepada hati kita, berbahaya kepada badan dan juga harta-harta kita. Ini diantara contoh, ya, disebabkan kemaksiatan apa yang menimpa kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga apa yang menimpa kepada iblis. Nah, tapi Nabi Adam alaihissalam yang sebutkan tadi, ya. Beliau terjatuh kepada dosa, kemudian beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tobat yang sebenar-benarnya, sehingga Allah pun menerima tobatnya. Sehingga tidak boleh lagi mencela Nabi Adam alaihissalam, dikarenakan beliau terjatuh kepada suatu kesalahan dan beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menerima tobatnya. Adapun iblis la'anahullah tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menjadi makhluk yang sangat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan nanti juga Ibnu Qayyim menyebutkan, nah, sebab-sebab yang menimpa umat-umat terdahulu, yang menimpa kepada kaum Nabi Nuh, yang menimpa kepada kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, dan yang lainnya. Sekali lagi, supaya kita menjadikan sebagai pelajaran bahwasan dosa dan kemaksiatan itu memberikan kemudorotannya sangat besar, baik pada hati ataupun pada badan dan harta seorang. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.